Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Ikhwana fi din, azzakumullah wa barakallahu fiikum. Insyaallah bagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sunnah-sunnah salat. Telah kita jelaskan bahwasannya sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi dua macam. Ada sunnah-sunnah yang sifatnya af'al, perbuatan. Dan ada sunnah-sunnah yang sifatnya aqwal, ucapan-ucapan. Telah kita rinci di antara sunnah-sunnah yang sifatnya perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Kemudian juga ketika bangkit dari tasahud awal. Nah, dan boleh dilakukan yang sifatnya kadang-kadang ketika bangkit dari sujud. Tapi kadang-kadang. Nah, yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri melaksanakan sholat setelah takbiratul ihram. Nah, dan menyimpannya di dada. Telah kita bahas masalah ini. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan meletakkan di atas dada, tambahan di atas dada ini tambahan yang lemah. Sehingga boleh di mana saja yang jelas menunjukkan hay'ah sholat. Keadaan sholat dan juga tidak takalluf, tidak berlebih-lebihan. Ya. Sampai seperti ini misalkan di atas dada. Tidak berlebih-lebihan. Nah. Ya. Dikarenakan tidak ada dalil yang khusus menyebutkan apakah di bawah pusar ataukah di atas pusar. Nah, sehingga ya, kembalikan kepada hay'ah sholat, keadaan sholat, yang mana lebih pas ketika melakukannya di atas pusarnya. Nah, barakallahu fikum. Dan telah kita bahas juga ketika bangkit dari ruku. Apakah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ataukah irsal tangannya dikebawahkan. Ya, telah kita bahas hal ini yang jelas khilaf di antara para ulama yang kesimpulannya tidak saling mengingkari satu dengan yang lainnya walaupun setelah kita bahas di antara dalil-dalil yang lebih kuat menunjukkan dengan irsal, ya, meletakkan tangan ke bawah. Nah, alasannya di dalam hadis-hadis yang menunjukkan tentang sifat sholat Nabi yang menjelaskan dengan rinci bagaimana keadaan tangan ketika takbiratul ihram tangannya diangkat. Ketika berdiri, tangannya diletakkan di atas dadanya tadi. atau tangan kanan letakkan di atas tangan kiri. Ketika ruku disebutkan, tangannya menggenggam lututnya. Ketika sujud pun disebutkan, ya, tangannya, ya, pada lantai tempat sujudnya. Nah, tapi dalam rincian keadaan tangan dalam sholat tersebut tidak disebutkan keadaan tangan ketika bangkit dari ruku. Nah, sehingga sebagian para ulama bahkan bisa dikatakan jumhur, ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan dikarenakan tidak disebutkan keadaan tangan ketika bangkit dari ruku, maka dikembalikan kepada keadaan tangan sebelum dia melaksanakan sholat, sebelum takbiratul ihram. Nah, yang jelas kita diantara para ulama telah kita bahas sebelumnya, bagaimana rinciannya, bagaimana akwal, pendapat-pendapat dan dalil-dalilnya. Nah, al-muhim, tidak saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan diantara para a'imah saja kita sebutkan berbeda pendapat. Ya. Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Saimin rahimallahu ta'ala berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, ketika bangkit dari ruku. Sementara Syekh Albani dan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihima berpendapat dengan irsal dikebawahkan, ya, kedua tangannya. Nah, Allahu'alam. Jadi sekali lagi ini masalah khilafiyah. Jangan sampai kita jadikan suatu permusuhan, nah, atau keributan. Kita pilih yang rajih dan tidak mengingkari orang yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Allahu'alam. Nah, kalau kita sebutkan tadi lebih condong kepada pendapat yang irsal, kebawahkan tangannya, akan tapi tidak mengingkari yang menempatkan atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Masih berkaitan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tentang kaifiahnya. Kaifiah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada beberapa hadis-hadis dalam masalah ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari sahabat Wa'il ibn Hajar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman bis shalah qabada yaminuhu 'ala shimalihi. Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri melaksanakan salat, tangan kanannya menggenggam tangan kirinya, menggenggam. Nah, ini cara yang pertama, dengan cara digenggam. Barakallahu fikum. Kemudian cara yang berikutnya diriwayatkan pula oleh Al-Imam An-Nasa'i masih dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam hadis tersebut, summa wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra war-rusqi was-sa'id. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangannya, diletakkan. Nah, hanya diletakkan, tidak digenggam. Diletakkan di atas telapak tangannya yang kiri. Ya. Dan juga di atas pergelangan tangannya. Dan di atas hastanya, lengan bawahnya. Ini sebutkan tiga kaifiyah dalam hadis ini. Tapi diletakkan, tidak digenggam, diletakkan. Satu, kemudian di atas telapak tangan. Dua, kemudian di lengan bawahnya, hastanya. Tiga. Nah, paham insyaAllah? Diletakkan. Hadis yang berikutnya hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad, riwayat al-Imam Bukhari, mengatakan, kana an-nas yu'maruna ay yad'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dira'ihil yusra bis-shalah. Ya. Manusia diperintahkan, ya, seorang meletakkan tangan kanannya di atas dira'ihi al-yusra. Dira' itu ukuran dari siku sampai ujung jari. Ya. Sehasta. Nah, dari siku sampai ujung jari. Nah, sehingga walaupun di sini, tidak mengapa. Sampai sikunya. Diletakkan. Nah, sampai sikunya. Ya. Lengan bawahnya. Nah, tapi kadang-kadang kita lihat sebagian orang di sini. Cangkul lagi ya, soalnya. Ya. Tidak. Jadi ada beberapa keadaan tadi. Boleh di telapak tangannya. Nah. Boleh di atas pergelangan tangan diletakkan. Boleh di lengan bawahnya. Nah, boleh juga di sikunya diletakkan. Ya. Barakallahu fikum. Boleh juga digenggam. Nah. Ini di antara kaifiyah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah. Semuanya boleh diamalkan. Ya, semuanya boleh diamalkan. Masalahnya berikutnya, sampai mana mengangkat kedua tangannya? Nah, di sini ada tiga pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan sampai bahu. Ya, sampai bahunya. Nah, yang kedua berpendapat, kalau yang mengatakan sampai bahu, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan juga Abu Hamid telah kita sebutkan sebelumnya. Yang kedua sampai telinganya. Nah. Ini pendapat Imam An-Nakhai, Abu Hanifah, Imam As-Sauri dan juga Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Dalamnya hadis Malik Ibn Huwairis dan juga hadis Wa'il Ibn Hajar. Disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai kapan? Sampai telinganya. Yang ketiga, yang pendapat kedua-duanya sama. Boleh sampai pundaknya atau bahunya. Boleh juga sampai telinganya. Dikarenakan hadis-hadis tentang hal ini sahih. Nah, dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, ya boleh sampai bahunya, boleh juga sampai telinganya. Dikatakan hadis-hadisnya sahih. Nah. Masalah berikutnya, apakah dengan cara direnggangkan ketika mengangkat tangannya, ataukah dengan cara dirapatkan? Nah. Allahu Akbar, ataukah dirapatkan, digabungkan antara jari jemarinya. Ini pun terjadi khilaf di antara para ulama. Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan وَيُسْتَحَبُ أَيَّمُدَّ أَصَابِعَهُ وَقْتَ رَفْعِ. Disunahkan untuk menggabungkan jari-jarinya ketika mengangkat tangan. Nah, deh, digabungkan antara satu jari dengan jari yang lainnya. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fis shalah rafa'a yadayhi maddan." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk untuk melaksanakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya maddan dengan cara membentangkannya. Nah, menggabungkan antara satu dengan yang lainnya, ini maknanya. Nah, ini pendapat yang pertama. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan as-sunnah ayu fariqa asabi'ahu. Yang sunnah itu kata Imam Syafi'i dengan merenggangkan jari-jarinya. Ya. Ini pun berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yansuru asabi'ahu litakbir." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan jari-jarinya ketika takbir. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, "Hadza khata'un." Ya. Hadis ini khata'. Nah, salah. Dikatakan riwayat yang benar dari Abu Hurairah disebutkan dengan maddan. Nah, membentangkan jari-jarinya. Ya, menggabungkan satu dengan yang lainnya. Sehingga hadis yang disebutkan tadi, nah, yang dijadikan dalil oleh pendapat yang kedua, disebutkan menyebarkan jari-jarinya, hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada Yahya ibn Yaman, seorang rawi ya, dhaif. Walaupun sahih, maknanya, nah, bukan merenggangkan, ya. Tapi makna menyebarkan di sini membentangkan, ya, jari-jarinya. Nah, saya pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Jadi pendapat yang pertama yang menyatakan dengan cara merapatkan jari-jarinya. Nah, ketika mengangkat tangan, wallahu a'lam. Muncul pertanyaan, kalau perempuan mengangkat tangannya apakah berbeda dengan laki-laki ataukah tidak? Ini ada khilaf di antara para a'immah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, tentang mengangkat tangan perempuan sampai mana mengangkat tangannya. Ya. Sebagian ada yang berpendapat perempuan mengangkat tangannya sebagaimana laki-laki. Nah, sampai bahu atau sampai telinganya. Nah, diriwayatkan dari Ummu Darda, salah seorang sahabiyah, beliau mengangkat tangan sampai bahunya sebagaimana laki-laki. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i berpendapat perempuan pun mengangkat tangan sebagaimana laki-laki, ya, sampai bahunya. Nah, pendapat yang lainnya mengatakan perempuan mengangkat tangan sampai maaf saja, nah, dadanya atau buah dadanya. Nah, segini, ya, tidak segini tapi segini, sampai maaf saja dadanya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Tidak mengangkat tangannya sebagaimana laki-laki. Pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga oleh Imam Al-Auza'i, bahwasanya perempuan pun mengangkat tangan sebagaimana laki-laki ketika sholat. Nah, kenapa alasan dikatakan syariat ini sifatnya umum bagi laki-laki dan bagi perempuan? Nah, kalau khusus bagi perempuan, niscaya ada pengecualian. Ini merupakan kaidah dalam masalah fiqhiyah dan juga yang lainnya. Pada asalnya syariat ini berlaku kepada semua laki-laki dan perempuan, selama tidak ada pengecualian. Nah, barakallahu fikum. Misalkan sekarang syariat ta'adud umum, enggak, laki-laki perempuan, laki-laki saja. Jadi kalau ada pengkhususan bagi laki-laki saja, perempuan tidak boleh. Nah, poliandri memiliki suami lebih dari satu, sehingga para ulama menyebutkan kaidah dalam masalah ini bahwa syariat ini berlaku umum bagi laki-laki, bagi perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Dan contohnya poligami tadi, hanya berlaku bagi laki-laki saja. Nah, ada perempuan ya tidak. Nah, ya. Begitupun dalam masalah mengangkat tangan ketika sholat bagi perempuan. Nah, siapa laki-laki? Dikatakan tidak ada dalil yang mengkhususkan perempuan itu sampai dadanya. Sehingga ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan, berarti syariat ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Nah, paham insyaAllah? Masuk pada sunnah sholat yang ketiga. وَنَظَرُهُ فِي مَوْدِعِ سُجُودِهِ. Pandangannya mengarah ke tempat sujudnya. Nah, ini sunnah yang ketiga. Ya. Berkaitan dengan pandangan atau tempat memandang ketika sholat, terjadi khilaf di antara para ulama. Al-Hafid Ibn Kathir rahimallahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ. Nah, tentang ayat tadi, فَوَلَّ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ. Ya, maka palingkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Arahkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Dia mengatakan waqad istadalla al-Malikiyah bihadhihi al-ayah ala anna al-musalli yanzuru amamahu la ila mawdi'i sujudihi. Nah, kata beliau, madhab al-Malikiyah berdalil dengan ayat ini bahwasannya musalli, orang yang sholat, melihat ke arah depannya, ya, bukan kepada tempat sujudnya, sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Abu Hanifah. Nah, ya. Ini madhab al-Malikiyah berdalil dengan hadis tadi, dengan ayat tadi, bahwasanya orang yang sholat itu melihat ke depan, tidak ke tempat sujudnya. Nah, alasannya, ayat yang dibacakan tadi, فَوَلِّ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau melihat ke tempat sujud, kata mereka, maka ini membutuhkan untuk menundukkan, ya, menundukkan kepalanya. Nah, sementara diperintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah, menghadap ke depan, ya, tidak menundukkan kepalanya ke tempat sujud. Nah, berbeda pendapat dengan Imam siapa? Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Abu Hanifah. Ya, yang pendapat melihat ke tempat sujud. Mereka pun madhab al-Malikiyah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Anahum kanu ya'rifuna kira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'tirabi lihyatihi. Mereka, para sahabat, mengetahui bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bergerak lihyahnya, janggutnya. Ya, berarti ke depan katanya. Tidak ke bawah, dikatakan mereka mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bergerak janggutnya. Nah, adapun jumhur disebutkan tadi oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Abu Hanifah berpendapat melihat ke tempat sujud. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi mengatakan kan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a ra'sahu ila as-sama' taduru aynahu yanduru hahuna wa hahuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat mengangkat tangannya ke langit. Nah, bahkan kedua matanya berputar-putar melihat ke sini dan ke sana. Hatta nazala alaih, sampai turun ayat kepadanya, qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagia orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Fata'a ra'sahu wa nakasa fil ardi. Ketika turun ayat ini, beliau menundukkan kepalanya, ya, menundukkan kepalanya ke tanah untuk melihat ke tempat sujud. Nah, hadis yang kita sebutkan ini yang kuat, hadis ini dhaif. Nah, bahkan dihukumi sebagai hadis mursal. Ya. Nah, ringkasnya, ya, ada rawi yang terputus. Nah, sehingga masuk ke dalam hadis yang dhaif. Disebutkan oleh Imam Baihaqi, Imam An-Nawawi bahwasanya hadis ini mursal. Baik. Dari yang lainnya yang dipakai oleh jumhur, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ka'bah, pandangannya ya, tidak menyelisihi tempat sujudnya. Demikian pandangannya ke tempat sujudnya. Nah, hadis ini juga disebutkan hadis yang dhaif, bahkan diingkari oleh Abu Hatim rahimahullahu taala. Sehingga kesimpulannya, nah, tidak ada hadis yang sahih yang jelas dalam masalah ini yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ya, harus melihat ke tempat sujud atau harus melihat ke depan. Nah, tidak ada yang sahih dan juga jelas. Nah, sehingga wallahu a'lam dikembalikan kepada mana yang lebih khusyuk, ya, melihat ke tempat yang lebih mendekati kepada kehusuan. Nah, dan biasanya secara umum yang lebih mendekati kepada kehusuan ya ke tempat apa? Sujud. Nah, jadi kembalikan kepada mana yang lebih khusyuk. Nah, dikatakan dihasung ketika kita sholat untuk khusyuk. Qul aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, mana tempat yang lebih khusyuk? Dan secara keumuman tadi, ya, melihat ke tempat sujud, ini lebih membuat kita khusyuk. Nah, walaupun tidak mengapa melihat ke depan. Ya, yang dilarang itu melihat ke mana? Ke langit, ke atas. Nah, melihat ke atas tidak boleh. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Ibn Umar ataupun hadis yang lainnya. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Teh. Tentang larangan melihat ke arah langit. Sampai dalam hadis tersebut diberikan ancaman bagi orang yang sholat pandangan yang melihat ke langit, diancam dengan kebutaan. Nah, dan tidaklah ancaman ini melainkan menunjukkan kepada keharaman. Ya. Rasulullah mengatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' bis-salah aw la tarji'u ilaihim. Terus berhentilah orang-orang yang mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit ketika salat, atau pandangannya tidak akan lagi kembali kepada mereka. Ya. Diancam dengan kebutaan bagi orang yang mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat. Jadi haram hukumnya, tidak boleh. Nah. Yang terakhir berkaitan dengan memejamkan kedua mata ketika sholat. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa amma taghmidul basar bis-salah fakhtalafu fihi. Adapun hukum memejamkan pandangan dalam sholat, ulama berselisih. Fakariyahul aktsarun. Kebanyakan para ulama menyatakan makruh. Ya. Di antara mereka, pendapatnya Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Nah. Ya. Adapun ulama yang lainnya seperti Ibn Sirin, nah, memberikan rukhsah keringanan. Kalau seandainya banyak yang harus dilirik, kiri kanannya, misalkan, mungkin hiasan selain sebagai yang membuat ingin meliriknya, maka dia mengapa? Memejamkan mata. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, lam yakun min hadyihi taghmidu aynaihi bis-shalah. Ya. Bukan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata ketika melaksanakan salat. Nah, ini bukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat ada orang yang lewat menahannya dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memejamkan matanya. Nah, sehingga sekali lagi pada asalnya memejamkan mata itu bukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkata beliau, in kana fathuhuma la yakhilu bil husuf wa afdal. Kalau membuka kedua matanya tidak mengurangi kehusuan, maka afdal. Dan ini asalnya ketika suatu membuka kedua matanya. Nah, wa in kana yahulu bainahu wa bainal khushu' lima fi qiblatihi min zuhrufin wa tajwiqin aw ghairihi. Jaga beliau, apabila ada yang menghalangi antara dia dan kehusuan dikarenakan di arah kiblatnya ada perhiasan-perhiasan, ya, hiasan-hiasan masjid misalkan. Nah, atau yang lainnya yang bisa mengganggu hatinya, maka ketika itu tidak dimakruhkan untuk memejamkan kedua matanya. Nah, ya, misalkan di hadapannya itu berbagai macam hiasan-hiasan masjid. Nah, kalau dia sholat tuh yang mikirkannya itu mikirkan hiasan. Ini bagaimana ngukirnya ini kayaknya. Nah, ya. Dikirkan tulisan-tulisannya, lihat tulisannya. Nah, atau orang sholat memakai pakaian bertulisan di belakangnya. Kita bagian belakangnya. Ya. Yeah. Nah, terganggu misalnya dengan tulisan tersebut. Ya. Yeah. Maka di situ tidak dimakruhkan untuk memejamkan mata. Nah. Bahkan kata beliau, nah, bahkan kalau keadaan demikian disunahkan untuk memejamkan mata. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat dalam hal ini, pendapat jumhur ulama, ya, hukum asalnya makruh. Hukum asalnya apa? Makruh. Tapi dalam keadaan tertentu seperti yang disebutkan tadi, nah, di hadapannya banyak hiasan-hiasan yang mengganggu, tulisan-tulisan yang mengganggu, nah, ya, maka tidak mengapa memejamkan mata. Kalau keadaannya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada demikian, nah, tidak ada yang mengganggu di hadapannya, maka yang afdal, yang utama dengan membuka kedua matanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, sunnah-sunnah salat yang lainnya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.